insyaallah kembali kita melanjutkan di season yang kedua ini mengenai amalan-amalan di bulan Ramadan. Terluputkan atas kita satu pembahasan, bahwasanya dengan sebab munculnya khilaf penentuan awal bulan Ramadan, maka di sana ada amalan yang dilarang, yaitu seorang berpuasa di hari syak, hari yang meragukan. Apakah itu 30 Syaban ataukah itu 1 Ramadan? Sebagai misal, di negara kita Indonesia tadi malam dinyatakan bahwasannya bulan Syaban dikenapkan 30 hari. Namun ternyata terdengar di Arab sana pengumuman besok adalah 1 Ramadan. Maka hari itu yang hari ke-30, kedudukan bagi kita di Indonesia adalah Yaumusyak, hari yang meragukan. Maka dari sini, di mana kita dilarang berpuasa dengan sebab hari yang ragu, wah saya ragulah, dalam rangka ikhtiyaton, dalam rangka untuk berjaga-jaga boxing benar, itu hari-hari tanggal 1 Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian dalam hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi syak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa di hari yang meragukan, yakni yang disebut hari meragukan, yakni tanggal 30 Ramadhan Syaban tatkala tidak nampak hilal. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, ini yang dilarang. Demikian pula dua hari sebelumnya. Dua hari sebelum Ramadan, yaitu satu hari atau dua hari sebelum Ramadan, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, maka ini dilarang. Itu amalan yang dilarang di ketika masuk Ramadan. Setelah masuk Ramadan, barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahmakumullah, ada di sana amalan-amalan yang disyariatkan. Disebutkan oleh para ulama, di antara amalan-amalan yang disyariatkan adalah as-saum fi nahariha ala man qama alaihi wujubus siyam, yakni berpuasa di siang hari bulan Ramadan atas orang yang memang terpenuhi syarat kewajiban puasa. Apa itu syarat diwajibkannya siam di bulan Ramadan? Syurutu wujubi siam Ramadan sittatun. Syarat terkena kewajiban siam di bulan Ramadan itu ada 6. Yang pertama Islam. Fala yajibu alal kafir, maka tidak sah bagi orang, tidak wajib dan tidak sah siam minal kafir, dari orang kafir. Yang pertama syaratnya Islam, tidak sah dan tidak wajib atas orang kafir. Syarat yang kedua al bulugh, fala yajibu siam ala man lam yablugh hadda taklif. Syarat yang kedua adalah balig, dan tidak wajib puasa atas anak-anak yang belum balig. Akan tetapi kata beliau, walakinnahu yasihu siyam min ghairil balig law soma. Akan tetapi sah puasa anak yang belum balig. Bahkan yang di sini syaratnya idza kana mumayyizan, yang penting sudah tamyiz. Justru fayan bagi liwaliyi amrihi an ya'murahu bisiyam. Justru seyogianya bagi para wali, orang tua atau walinya, untuk memerintahkan si anak berpuasa. Kalau mereka mengatakan kan enggak wajib, apa hikmahnya? Liya'tadahu wa ya'lafuhu. Dalam rangka supaya melatih dan membiasakan dia sehingga cinta kepada ibadah. Nah ini dapat pahala tidak? Orang tua mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan anaknya. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, al-aqlu. Orang tersebut berakal sehat. Fala yajibu siyam alal majnun wal mu'tawwah. Maka tidak wajib puasa atas orang gila dan orang yang pikun. Orang gila tidak wajib puasa. Bagaimana ganti fidyah? Tidak juga fidyah. Karena gila yang terus menerus tidak sembuh, maka dia tidak wajib puasa. Pikun bagaimana? Orang tua pikun, maka dia juga tidak puasa dan juga tidak fidyah, karena sudah tidak terkena kewajiban puasa. Namun kalau dia masih bolong-bolong, kadang sadar benar, ya, kadang kelalen pikun. Nah ini kalau dia tidak mampu sama sekali berpuasa sebab usia tuanya, maka berpindah fidyah. Ya nanti ya para kalau fikum, nanti akan ada pembahasan mudun atau dalam ustaz yang lainnya ketika Ramadan. Ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, syaratnya as-sihah, sehat badan. Faman kana maridun la yutiqu siyam lam yajib alaihi wa in shoma shoha siyamuhu. Keluar daripadanya orang yang sakit, maka barang siapa sakit yang menjadikan dia tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib atasnya. Dia sakit tidak wajib atasnya. Yang tidak mampu berpuasa, fa in shoma shoha siyamuhu. Kalau dia itu berpuasa, in shoma, kalau dia berpuasa maka sah siamnya. Maka sah siamnya. Ini barakallahu fikum. Adapun orang yang sakit seperti ini, orang sakit dua keadaannya. Yang pertama, al-maradul muzmin la yurja bur'uhu. Sakit yang menaun terus-menerus, tidak ada harapan dia sembuh. Kasaraton, seperti kanker. Wal gila, komplikasi ginjal, ya, dan seterusnya, sudah tidak punya kemampuan. Yang tidak diharapkan kesembuhan, maka falahu an yufdiya wa yut'ima kulla yawmin miskina. Untuk dia membayar fidyah dan memberikan makan satu setiap hari satu orang miskin, pengganti satu hari puasa, yaitu fidyah untuk satu orang miskin, yaitu satu harinya untuk satu orang miskin. Di mana barakallahu fikum, mengeluarkan fidyah itu bisa dengan cara memberikan makanan jadi, siap santap, baik diantar ataupun diundang. Boleh pula memberikan bahan mentah, tentunya seyogianya diberikan juga untuk lauk pauknya dan minyaknya. Boleh juga untuk dia mengundang. Kalau tadi diantar atau boleh dia itu mengundang ke tempat makan, undang ke warung, sudah suruh makan, makan kenyang, ya sudah, sudah. Ini boleh. Barakallahu fikum. Ini fidyah satu hari satu orang miskin sekali makan, sekali makan. Barakallahu fikum. Boleh pula dengan cara dijamak, namun di akhirnya. Boleh setiap harinya satu orang, boleh dikumpulkan seminggu sekali 7 orang, 10 hari sekali 10 orang, 20 hari sekali 20 orang, sebulan tuntas 30 orang. Nah, ini boleh yang demikian. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau dia itu sakit yang tidak sembuh atau tua, seperti penyakit tua yang dia tidak mampu. Nah, namun belum pikun. Nah, belum pikun. Barakallahu fikum. Lanjutnya yang keempat, yang kedua, keadaan kedua adalah al-maradut tari, yaitu penyakit yang kambuh-kambuhan, yang diharapkan yurja buruhu, yang dia itu diharapkan kesembuhannya, wa yastati wa yaqdiru ala siyam, dan dia mampu untuk puasa nantinya. Naam. Maka yang seperti ini diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada tiga keadaan. Tiga keadaan. Yang pertama, yakni kalau di sana la yasyukku ali shaum wa la yadurru, tidak berbahaya, tidak berat atasnya puasa dan tidak membahayakannya. Seperti kalhuma, seperti orang sekedar demam. Ya. Wal amaratil adras, ataupun sakit gigi. Sakit gigi? Puasa bahaya enggak? Berat enggak? Enggak, ya. Ini juga demikian. Dan juga wasu'al, batuk yang parah. Ini sakit, boten? Sakit. Namun apakah berbahaya? Tidak. Maka yajibu 'ala siyam li'annahu la udhra lahu, wajib puasa sebab tidak ada udhur atasnya. Loh, saya kan sakit. Ya, sakitmu tidak mendapatkan udhur untuk berbuka. Ham. Yang kedua, an yasyukku 'ala siyam wa yadurruhu, berat atasnya puasa dan membahayakan, artinya terlambat sembuhnya, semakin parah. Seperti misalnya sakit yang sampai diinfus. Ya. Maksa-maksa mau puasa, infusnya harus dilepas. Oh, kalau begitu ini membahayakan. Maka yang seperti ini malah yuhram alaihi shaum. Diharamkan atasnya puasa. Naam. Kenapa? Karena membahayakan, lebih-lebih kalau hal yang sampai merenggut nyawa. Paham? Ini bahaya yang seperti ini. Diriwayatkan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan para musafirin bersama Nabi. Ini yang kemudian mereka berpuasa hingga akhirnya hampir merenggut nyawanya. Rasul mengatakan ulaikal usad, ulaikal usad, mereka orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena memaksakan diri, menjerumuskan pada kebinasaan. Na'udzubillah. Keadaan ketiga, Allayashuqo alaysawm. Nah, maka barakallahu fikum ini. Jadi keadaan ketiga, ayadurrahu sawm, maka di sini an yashuqo alaysawm walayadurru. Orang tersebut berat puasa, namun tidak membahayakan. Fayukrohu lahu shaum, maka ini sekedar makruh. Sekedar makruh. Mungkin sakitnya apa? Sakit misalnya mah. Ya, sakit mah memang berat puasa kadang. Namun ternyata kadang membawa enak perutnya, lambungnya. Nah, maka yang seperti ini kalau pas parah ini ya memang makruh atasnya puasa, karena kadang butuh makan atau ishal ataupun mencret yang kadang di situ butuh minuman. Nah, tidak sampai mematikan, namun berat puasa, maka di sini makruh makruh baginya puasa lima fihi minal udul an rukhsatillahi taala, sebab dia dianggap tidak mau memanfaatkan rukhsah. Nah, keringanan yang Allah berikan. Ini keadaan yang orang sakit. Syarat berikutnya, syarat keberapa? Kelima ya. Syarat yang kelima adalah mukim, yakni dia itu mukim, berada di tempatnya sendiri. Fala yajibu shaum 'alal musafir, tidak wajib puasa atas orang yang musafir. Orang yang musafir, bepergian jauh. Di mana safar ada dua. Safar yang itu diizinkan oleh syariat, maka ini berhak mendapatkan rukhsah. Yang kedua, safar yang tidak diizinkan syariat atau diizinkan namun dengan niatan untuk tahlil, untuk menghalalkan yang Allah haramkan. Misalnya ini kebetulan musimnya agak panas, puasa nggih. Mendengar jon ning Banjar atau di Wonosobo, ya, Mas Ragil ini Wonosobo, itu ada masyaallah es yang enak banget. Enggak ada pokoknya. Wah, jane penasaran ya. Gimana caranya kalau malam emang meratrak? Oh, kalau gitu makanya siang sudah. Sengaja safar untuk bisa menikmati makan es di siang hari. Dia alasannya kalau ditegur, "Loh, saya musafir." Namun tujuannya memang tahlil, nah, atau pengantin baru. Nah, sengaja berbulan madu supaya di siang hari supaya halal. Nah, maka ini jadinya tidak boleh baginya memanfaatkan rukhsah. Tetap wajib atasnya puasa. Sehingga di sini innamal a'malu binniyat. Nah, sehingga di sini harus jujur dalam melakukan kebaikan. Keadaan kedua, safar yang dia itu diizinkan syariat, seperti berziarah ke keluarga, seperti mencari kasab pada tertentu, kulakan meh bada, kulakan ke Bandung, ke Semarang, barang dagangan, musafir. Nah, lah yang seperti ini ada tiga keadaan. Yang pertama, an yasyukku aliso masyaqqatan syadidatan, berat atasnya puasa dengan berat yang sangat, sehingga bisa menjadikan dia mati kehausan atau kelaparan, maka yuhramu alihi an yasum, haram atasnya puasa. Jadi tidaklah cemen, lah loyo, Semarang berak kuat nih kemudian ya. Karena beda-beda orangnya. Wong dia mabokan di jalan baru sampai Banjar sudah berapa keluar dari perutnya. Seterusnya, nah ini maka dia itu harus puasa atau tidak? Tidak boleh puasa justru. Haram atasnya puasa. Rasul mengatakan ulaikal usoh, yang puasa sampai dengan kayak tadi, mereka itu bermaksiat. Mereka bermaksiat sebab menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Keadaan kedua, an yasyukku alaihi shaum, berat atasnya puasa masyaqqatan ghairu syadidah, beratnya ning tidak sampai merenggut nyawa, tidak sampai terasa haus sekali. Maka yang seperti ini adalah makruh dia berpuasa. Makruh. Adapun yang ketiga, la yasyukku alaihi shaum wa yaf'alul aisar, yaitu tidak berat atasnya puasa. Maka di sini tidak berat puasa atau tidak ya. Puasa tidak berat. Buka juga tidak menyenangkan, ya. Ini bagaimana ya? Dia apa? Maka di sini yaf'alul aisar, melakukan mana yang lebih mudah baginya. Kalau dirasa berbuka sehingga nanti kuat gotong-gotongnya, mau kulakan ya. Jane biasa saya, Semarang itu belum ada apa-apanya saya. Biasa pergi jauh misalnya gitu ya. Ini Semarang belum ada apa-apanya. Sudah. Namun ternyata karena mau kulakan nanti ngangkat, junjung dan seterusnya juga enggak berat sebetulnya, maka dia mengambil yang lebih mudah. Kalau yang lebih mudah baginya, saya puasa karena ini waktu yang afdol, bulan Ramadan, jika tidak juga tidak jadinya dihutang, maka berarti itu yang afdol bagi dia. Namun saya enggak puasa, kenapa? Sebab jadi saya kerjanya lebih cepat, bisa cepat pulang tarawih karena saya kuat, sehingga badan saya ngangkat-ngangkatnya cepat, dan seterusnya. Nah ini sebagai misal. Nah, maka oh ya sudah. Sementara tidak ada kuli yang mau, alasannya semuanya lemes-lemes. Nah ini sudah. Maka dia mengambil yang lebih manfaat bagi dia. Nah, Karena musafir itu secara safarnya saja sudah diizinkan berbuka, asal bukan tahlil dan bukan yang muharram. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang sakit. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang mukim tadi. Syarat yang terakhir adalah haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Ini syarat terakhir. Itu yang pertama, siam. Siam di bulan Ramadan, di siang harinya, hukumnya wajib, bahkan rukun daripada rukun-rukun Islam. Amalan kedua, yakni al-muhafadzah 'alal wajibat, memelihara ya apa-apa yang Allah wajibkan. Dalam hal ini min sholatil maktub, min sholawatil maktubat, dari sholat-sholat fardu. Dijaga. Jangan terus bulan Ramadan itu dia tinggalkan sholat, walaupun satu sholat diantara sholat lima waktu. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat di bulan Ramadan, puasanya tidak diterima. Ya percuma ya, saya gak mau sholat, puasa gak diterima, ya mending ora puasa. Yang seperti dosanya bertambah, dia dosa meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jadi bagaimana? Ia harus sholat, ia harus siam. Harus sholat dan harus siam. Wajibat ini harus dipelihara. Jangan sampai ini. Walaupun sesungguhnya kewajiban sholat lima waktu itu dalam setiap harinya, selama nafas dan juga akal masih berjalan. Namun di bulan Ramadan harus lebih diperhatikan dan dijaga, karena kalau sampai sholatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Hukumnya apa? Wajib. Yang ketiga, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, minha qiyamul lail, yakni menghidupkan malam hari di hari-hari Ramadan. Menghidupkan malam hari bulan Ramadan, bisolati tarawih, dengan sholat tarawih, otilawatil Quran wadirosatihi, yaitu membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dan mempelajarinya, ini waddu'ai, dan juga berdoa di sepertiga malam terakhir dan seterusnya. Ini menghidupkan malam-malam hari Ramadan. Sholat tarawih. Bercabang dari ini tentang sholat tarawih, bagaimanakah tuntunan sholat tarawih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya yang pertama yang harus ditanamkan, sholat tarawih itu adalah sunnah muakkadah, bukan wajibah. Sholat tarawih sunnah muakkadah, bukan wajibah. Maknanya, jadi jangan mementingkan sholat tarawih menghilangkan sholat fardu yang lima waktu. Asar dia tinggalkan, zuhur disepelekan, subuh suka turu. Sholat tarawih semangat, ini namanya salah. Namanya salah? Namun sholat tarawih pertama bukanlah wajibah. Yang kedua, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha mutanawwi'ah. Beliau melakukan sholat tarawih dengan beberapa kaifiyat, cara. Yang mana cara-cara ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab Qiyamir Ramadan. Qiyam Lailatul Qiyamir Ramadan. Beliau menyebutkan ada 6 cara. Di antara cara yang paling masyhur, sholat ihda asyrata rakaatan. Beliau sholat 11 rakaat. Bi an yusallima fi kulli taslimatain, fi kulli rakaataini, yakni dengan beliau melakukan sholat setiap 2 rakaat ini salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 5 kali. Summa yutiru biwahidah, kemudian witirnya 1 kali, jadi 11. Yang kedua, sholat 13 rokaat. Wa yastaftihu laha bi raka'atainil khafifataini. Dimulai awalnya dengan dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan yang disebut salat istiftah. Ini dalam praktek para ulama yang kita mendapatkan di sana, caranya adalah seperti rakaat biasa, namun bacaannya diperingan. Kalaulah misalnya rakaat biasanya amma yatasaalun dan seterusnya, rakaat ini dua rakaatnya inna bainakal kautsar wal asr innal insana lafi khusr, sudah ringan, artinya pendek. Ini dua rakaat. Setelahnya panjang, karena yang sunnah dalam sholat malam itu panjang. Namun tetap disesuaikan dengan makmum kalau dia sebagai imam. Barakallahu fikum. Yang ketiga, sholat tarawih 13 rakaat. Dengan cara yang seperti awal, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam sampai 4 kali, berarti 2 adalah 8. Summa yutiru bi khamsah wa lam yusallim illa fil jilsatil akhirah. Kemudian melakukan witir 5 rakaat langsung, tidak salam kecuali yang kelima. Nah, ini aneh. Langsung diamalkan di sini musala al-falah sekarang sesat. Nanti gitu ya. Wong orang-orang itu ngaji apa lagi itu ya. Nah, ini seorang yang mau mengamalkan tuntunan Nabi harus pandai membaca situasi. Nah, jangan terus tuh ini sunnah, ini sunnah. Iya. Kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Afatanuna anta ya Mu'adz? Apa kau ingin bikin fitnah?" Lihatlah. Nah, karena fitnah itu muncul kadangkala dengan sebabnya orang-orang yang semangat namun tidak memiliki basirah yang jauh, pandangan yang jeli, pandangan berhati-hati, ini na'udzubillah. Maka dari itu, mintalah kepada Allah taufik, nah, untuk bisa menjadi orang-orang yang ahlul basirah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang keempat, sholat taraweh 11 rakaat. Sholat taraweh 11 rakaat. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan salat tarawih. Kata beliau, la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Beliau tidak pernah menambah dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, ini barakallahu fikum, atas 11 rakaat. Atas 11 rakaat. Yang mana yusolli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4. Jangan engkau tanya panjang dan bagusnya. Summa yusolli arba'an wa la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian 4, jangan kau tanya tentang bagus dan juga panjangnya. Summa yutiru salasa. Kemudian sholat witir 3. Lah ini para ulama di dalam memahami hadis ini, sebagian mereka memahami secara nas, berarti 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat. Di antara mereka ada yang hamlul mutlaq alal muqayyad atau mujmal alal mufassal. Mereka membawa yang mujmal ini 4 rakaat, jangan kota 4 rakaat jangan kotanya bagus dan ininya. Tidak disebutkan salamnya kapan. Dibawa kepada hadis yang salatul lail masna masna. Salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Jadi maknanya kata mereka, salatnya aslinya 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Sepanjang lanjut 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Terus 2 rakaat, 1 rakaat. Jadi 3 rakaat. Nah, ini sebagian mereka. Menjamak apa yang ada, terjadi khilaf para ulama menjadi beberapa pendapat. Yang pertama tentang sahnya sholat 4-4-3. Berada kepadanya isyar dari Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sholat tarawih. Yang kedua, pendapat yang menyatakan batil, ini tidak sah. Paham? Ini pendapat yang dipegang sebagian ulama dan membawakan asar Imam Ahmad rahimahullah. Di sana ada pendapat yang ketiga para ulama kita yang dinyatakan fadilatul Syekh Ubaid hafizahullah. Kata beliau, atau sebelumnya Syekh Utsaimin rahimahullah, yang seperti ini dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir, yukhalifus sunnah, menyelisih tuntunan Nabi. Karena sholatnya paling banyak dua rakaat salam, dua rakaat salam. Pendapat yang keempat, Syekh Ubaid hafizahullah menyatakan, kalau dilakukan terus menerus maka menyelisih sunnah. Namun kalau kadang-kadang, sekali dua kali dalam setahun ini, dalam musim, maka itu tidak mengapa. Barakallahu fikum. Sehingga di sini, maka sholat sunnah yang paling afdol, sholat tarawih, tentunya dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Nah, kemudian witir dengan bilangan ganjil. Dan bilangan kan? Ganjil. Nah ini sifat sholat tarawih. Adapun itu diantara sifat sholat tarawih yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimanullah, meringkas apa yang ada di bulan Ramadan, amalan berikutnya adalah taftirus sha'im, ya, wa ikthar minas sadaqah, yakni untuk memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa dan memperbanyak sedekah karena ini bulan mulia. Dan berikutnya, atau Rasul mengatakan tentang keutamanya, man faftara shaiman, orang yang dia memberikan buka kepada orang yang berpuasa, ditulis baginya pahala puasa. Naam. Namun tidak mengurangi pahalanya orang yang berbuka. Ya tadi lah nyungkah dikurangi kah bukalah. Nah, misalnya demikian ya. Ini tidak, namun di sana ini hendaknya dia itu memberikan bukaan, ini amalan yang dianjurkan. Berkaitan dengan buka ini, kapan yang afdol adalah sesegera mungkin kalau sudah masuk waktu. Sesegera mungkin kalau sudah masuk waktu. Kemudian yang berikutnya, amalan di bulan Ramadan yang dianjurkan adalah al-ziyadatu fil judi wal karam, yaitu meningkatkan dan menambah kedermawanan dan pemberian. Tadi sedekah demikian. Kenapa? Karena Rasul kana ajwadan nasi, beliau orang yang paling dermawan, fa ajwada makana fi Ramadan, dan semakin dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Ini tadi. Dan termasuk amalan yang disyaratkan di bulan Ramadan adalah barakallahu fikum, yakni sesungguhnya banyak kebaikan-kebaikan. Nah, ya kita ambil pada akhirnya. Di akhir penutupnya adalah adanya i'tikaf fi asyril awakhir min Ramadan. I'tikaf di akhir 10 akhir bulan Ramadan. Ini demikian. Dan juga itu nanti pembahasan yang panjang. Amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah al-umratu fi Ramadan, melakukan umrah di bulan Ramadan. Di mana Nabi mengatakan umratu Ramadan ta'dilu bainal haji, bahwasanya umrah bulan Ramadan ini pahalanya senilai dengan haji. Namun haji tetap lebih afdal. Naam. Namun nilainya senilai dengan haji. Ini umrah di bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan adalah al-ijtihad wal-iltimas Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh dan dalam mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dengan qiyamul lail, qiraatul Quran ataupun yang lainnya. Di malam harinya dia semangat. Oleh karena itu mereka melakukan i'tikaf di akhir 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan. Dan yang lainnya, ini diantara amalan-amalan, dan sesungguhnya amalan itu banyak, namun itu sebahagian kecilnya saja. mudah-mudahan bermanfaat. Dan dari poin-poin tadi terdapat perincian-perincian yang hendaknya itu dipelajari dan diperdalam oleh mereka para kaum muslimin, terutama baghiyal khair, orang-orang yang menginginkan kebaikan lebih. Mudah-mudahan apa yang kita baca di malam hari ini bermanfaat. Tentunya ada benarnya datangnya semata-mata dari Allah, kekeliruan dari diri kami pribadi. Barangkali di sana ada tutur kata dan ketergelinciran yang kami tidak menyadari. Maka jazallahu khairan man dalla alayya aibi. Semoga Allah memberikan balasan yang baik orang yang menunjukkan kesalahan-kesalahan kami, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.